Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله telah kita baca hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش. Pada pertemuan yang lalu, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini telah kita bacakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, بينما رجل يمشي bitariqin, ketika ada seseorang yang sedang berjalan di suatu jalanan, ishtadda alaihi al-atash, kemudian orang itu pun merasakan kehausan yang sangat, yakni bukan, yakni rasa haus yang sangat-sangat haus, dia butuh air untuk minum. Fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba. Kemudian orang ini pun melanjutkan perjalanannya dan mendapatkan sebuah sumur, lalu dia turun ke dalam sumur tersebut untuk mengambil air minum, untuk mengambil air yang kemudian dia minum. Thumma kharaja fa idza kalbun yalhasu ya'kulu thara min al-'atash. Kemudian setelah dia minum dari air sumur tersebut, dia keluar dari sumur, ternyata mendapati seekor anjing, yalhas ya'kulu thara minal atash, mendapati seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya, yakni menjilati tanah, dikarenakan dia sedang kehausan. Ketika melihat anjing tersebut kehausan, maka orang tadi pun mengatakan, laqad balagha hadzal kalbu minal atash مثل الذي كان قد بلغ مني. Yakni orang ini menyampaikan bahwa anjing ini ternyata tertimpa sama seperti apa yang menimpa diriku, kehausan. Dia kehausan, anjing itu pun sama, yaitu kehausan juga. Maka orang ini pun masuk kembali ke dalam sumur dan dia menggunakan atau memanfaatkan khuf yang dia pakai untuk mengambil air, untuk mengambil air dari sumur tersebut. Ketika dia akan menaik atau akan keluar dari sumur tersebut, dia mencoba untuk menahan khufnya dengan mulut dia, yakni dia gigit khuf tersebut dan dia gunakan kedua tangannya untuk berusaha naik ke atas, keluar dari sumur. Fasaqal kalba, setelah keluar dari sumur, orang ini memberikan air tersebut kepada anjing tadi. Fasyakarallahu lahu faghafara lah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mensyukuri orang tersebut dan mengampuni orang tersebut. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, inna lana fil baha'imi ajran, wahai Rasul alaihi salatu wassalam, apakah ketika seorang itu berbuat baik kepada binatang akan mendapatkan pahala? Qala fi kulli kabidin radbatin ajrun, yakni engkau berbuat baik kepada siapapun yang hidup, baik itu binatang ataupun yang lainnya, perbuatan baikmu itu akan mendapatkan pahala, akan mendatangkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fi kulli kabidin ratbatin ajrun, pada setiap perbuatan baik yang kita berikan kepada makhluk hidup akan ada pahalanya. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala disebutkan, fasyakarallahu lahu faghafara lahu faadkhalahu al-jannah, disebutkan dengan lafad fasyakarallahu lahu faghafara lahu faadkhalahu al-jannah, ada tambahan lafad faadkhalahu al-jannah, Allah memasukkan dia ke dalam jannah. Bukan hanya diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala saja, tapi dia pun mendapatkan al-jannah, dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam al-jannah. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, bainama kalbun yutifu birakiyatin qad kada yaktuluhu al-atash إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. Dalam riwayat yang lain disebutkan wanita pezina yang memberikan, yakni ada riwayat juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kisahnya yaitu seorang wanita pezina dari kalangan Bani Israel memberikan air minum kepada anjing yang sudah hampir mati karena kehausan, diberi air minum oleh wanita, maaf, pelacur. Baghiyun min baghaya Bani Israel, wanita pezina dari kalangan Bani Israel. Ternyata dengan sebab dia berbuat baik kepada anjing tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dia. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, قال ولما حدث ماذا؟ penjelasannya, ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب ك بكثرة طرق الخيرات هذه القصة الغريبة التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي رحمه الله تعالى menyebutkan kisah ini di dalam bab kathrati turukil khairat, banyaknya jalan untuk melakukan amal kebaikan. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana tadi kita sampaikan. Dan dinyatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, setelah menjelaskan makna hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang telah kita sampaikan tadi, beliau mengatakan wa hadza misdaqu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam al jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi. Dan ini merupakan bentuk, yakni contoh yang membenarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu al jannah aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi, jannah itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian. Yakni menunjukkan bahwa al jannah itu dekat, al jannah itu dekat dan mudah untuk dimasuki oleh hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun amalannya adalah amalan yang terlihat sebagai amalan yang ringan, amalan yang sepele. Lihat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, amalun yasirun syakarallahu bihi amal hadzal amal faghafara lahu adh-dhunub wa adkhalahu al-jannah. Suatu amalan yang ringan, hanya sekedar memberikan minum kepada anjing. Anjing diberi minum oleh seorang yang kehausan juga. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan wanita pezina memberikan minum kepada anjing tersebut. Yang kita semuanya mengetahui dosa az-zina yang Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang hamba-hambanya untuk mendekati perbuatan zina. Wala taqrabu az-zina, dilarang untuk mendekati perbuatan zina, mendekati atau melakukan suatu amalan yang bisa menjerumuskan kepada az-zina, dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu termasuk bagian dari dosa besar. Ternyata dosa yang seperti ini, dosa wanita yang melakukan zina, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam al-jannah dengan sebab amal kebaikan dia. Ini merupakan bentuk bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam itu benar. Al-jannah aqrab, jannah itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal yang kita pakai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan demikianlah Islam. Dalam Islam, amalan yang ringan, yang terlihat sepele, bisa menjadi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menjadi berat pahala dari amalan tersebut dengan sebab an-niyah, dengan sebab niat dalam hati kita. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Amalan yang kecil, amalan yang kita anggap remeh, sepele, bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab an-niyah. Demikian pula sebaliknya, amalan yang kelihatannya besar, nampaknya besar, butuh pengorbanan, butuh sesuatu yang kita korbankan, baik itu harta, waktu, keluarga bahkan, ataupun yang lainnya, bisa menjadi sesuatu yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab an-niyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis tadi disebutkan contoh memberikan air minum kepada seekor binatang anjing, pahalanya masya Allah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimasukkan ke dalam jannah. Lalu bagaimana kalau yang kita beri minum adalah manusia? Anjing saja ketika diberi minum oleh seseorang, dia berbuat baik kepada binatang tersebut, Allah Subhanahu wa taala membalas amal kebaikannya dengan pahala, diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam jannah. Maka bagaimana dengan memberikan air minum kepada manusia? Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala akan menjelaskan kepada kita faedah terkait dengan hal ini. Fadalla hada ala anna al-baha'ima fiha ajrun kullu bahimatin ahsanta laha bisakyin aw it'amin aw wiqayatin min harr aw wiqayatin min bard sawa'un kanat laka aw li ghayrika min bani adam aw kanat min as-sawa'im fa inna laka fi dhalika ajran 'inda Allahi 'azza wa jall. Hadis ini menunjukkan bahwa pada binatang-binatang itu ada pahalanya jika kita berbuat baik kepada binatang-binatang tersebut. Berbuat baik di sini bisa dengan cara memberikan air minum kepada binatang tadi. Seekor kucing yang kita pelihara misalnya, kita kasih air, kita kasih makanan, atau kita berikan rumah atau bangunan atau tempat supaya dia terlindung dari panas, kita sediakan tempat supaya dia tidak kedinginan. Baik itu binatang milik kita sendiri ataupun binatang milik orang lain. Fa inna laka fi dhalika ajran indallahi azza wa jalla. Perbuatan baik kita kepada binatang-binatang tersebut, sesungguhnya ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hada ini adalah kaitannya dengan binatang. Fa kaifa bil adamiyyin? Bagaimana dengan manusia? Berbuat baik kepada binatang saja, walaupun itu hanya memberikan air minum. Ya mungkin gampang. Kita ambil air dari kamar mandi misalnya, atau ambil air dalam yakni air minum yang kita minum misalnya, kita taruh, kita berikan kepada kucing, kita berikan kepada burung yang kita pelihara. Naam, ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan manusia yang kita berbuat baik kepadanya? Qala fa kaifa bil adamiyyin, maka bagaimana perbuatan baik kita kepada anak Adam, pada manusia? Tentunya di sana ada pahala yang lebih besar. Qala idza ahsanta ila al-adamiyyin kana ashadda wa aktsara ajra. Kalau kita berbuat kepada anak Adam, kepada manusia, maka itu lebih banyak pahalanya daripada kita berbuat baik kepada bahimah, kepada bahaim, kepada binatang-binatang. Wa li hadza qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man saqa musliman ala dhama'in saqahu Allahu min ar-rahiq al-makhtum. Oleh karena itu dalam hadis Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan keutamaan seorang muslim yang memberikan minum kepada muslim lainnya yang kehausan. Man saqa musliman, barang siapa yang memberikan minum kepada seorang muslim, dalam keadaan dia kehausan. Sakahu Allahu minar rahiqil makhtum, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia minum dari ar-rahiq al-makhtum. Yani law kana waladuka saghir. Yani bisa jadikan contoh, misalkan anak kita yang masih kecil yang mungkin belum bisa mengambil air minum. Atau mungkin dia bisa ngambil air minum tapi masih kesulitan. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Law kana waladuka as-saghir waqafa 'inda al-barrad yaqulu laka isqini ma." Kalau seandainya ada anak kita yang masih kecil sedang berada di samping kulkas, yakni dia mungkin ingin minum air dingin. Kemudian dia bilang kepada kita sebagai orang tuanya, "Ya Abi, beri aku minum." Yani ambilkan minum untukku. "Wa asqaitahu wa dham'an." Kemudian engkau memberikan air tersebut kepada anakmu dalam keadaan anakmu sedang kehausan. "Faqad," maka sungguh engkau telah memberikan air minum kepada seorang muslim, dan engkau akan mendapatkan pahala dan janji yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis tadi, akan diberikan, yakni Allah Subhanahu wa taala akan memberikan air minum kepada dia dari ar-rahiqul makhtum, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang emas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Fa ikhwani rahimani wa rahimakumullah, maka jangan meremehkan amal kebaikan sedikit pun. Sekecil apapun amal kebaikan yang mungkin kita anggap amal itu sepele, seperti contohnya memberikan air minum kepada anak, ternyata di balik itu ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kita sebagai orang tua kadang bilang kepada anak kita, "Ambil sendiri air minumnya di atas meja. Ambil sendiri, kok manja banget. Itu gelasnya di sana, ambil air minum." Terkadang atau bahkan bisa katakan sering hal ini terjadi pada orang tua. Yang subhanallah ternyata itu ada pahalanya. Yakni dengan memberikan air minum kepada anak kita sendiri. Memberikan air minum kepada anak kita sendiri. Man saqa musliman, masuk dalam keumuman hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, man saqa musliman, siapa yang memberi air minum kepada seorang muslim, ya anak kita muslim, orang lain muslim, naam, ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin, ini kesempatan-kesempatan yang emas, kesempatan-kesempatan yang baik untuk kaum muslimin, untuk umat manusia, untuk umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Walakin aynal qabilu lihadihil ghanaim, siapa dan mana orang-orang yang akan dapatkan atau yang mencari atau yang menginginkan ghanimah ini. Aynal ladhi yukhlisun niyyah wa yahtasibul ajr ala Allahi azza wa jal, siapa dan di mana mereka-mereka yang betul-betul mengikhlaskan niatnya, mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala dan melakukan hal yang terlihat sepele. Bahkan seringnya yang terjadi pada diri kita enggan untuk melakukan perkara-perkara yang nampak bagi kita itu adalah amalan yang sepele, padahal itu amal kebaikan. Naam. Dikarenakan kelalaian hati kita yang terkadang kita lupa, terkadang kita lalai, sehingga terkadang pula kita menyepelekan amal kebaikan. Aynal ladhi yukhlisun niyyah wa yahtasibul ajr ala Allah, mana orang-orang yang mengikhlaskan niatnya, yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan kebaikan ini. Fa usika ya akhi wa nafsi an tahrisa daiman ala ightinamil a'mal bin niyyatis salihah. Maka kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah, usika, aku wasiatkan kepadamu wahai saudaraku, wa nafsi, dan aku wasiatkan untuk diriku sendiri, an tahrisa daiman, untuk terus menerus semangat dalam manfaatkan kesempatan yang baik untuk beramal dengan amal saleh disertai dengan niat-niat yang baik, bin niyyah as-salihah, dengan niat yang baik, sehingga amalan yang kita lakukan yang mungkin itu terlihat sebagai amalan yang ringan, amalan yang sepele, ternyata dengan sebab niat amalan tersebut menjadi amalan yang besar nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian terkait dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang berikutnya juga diriwayatkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Laqad ra'aytu rajulan يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku telah melihat seorang laki-laki, yataqallabu fil jannah, berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang ada dalam jannah untuk menikmati kelezatan yang ada dalam jannah, yakni berpindah-pindah ke sana ke sini di dalam jannah. Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan dia masuk ke dalam jannah? Apa yang menyebabkan atau amalan apa yang mengantarkan dia masuk ke dalam al-jannah? Qala fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'zil muslimin, dengan sebab dia memotong pohon yang itu mengganggu jalannya kaum muslimin, mengganggu jalan. Ya misalnya pohon itu yakni berada atau menghalangi jalan, atau rantingnya berada di tengah-tengah jalan yang membahayakan. Bisa jadi ranting tersebut atau batang tadi mengenai pengguna jalan. Al-muhim, dia menghilangkan, memotong pohon yang mengganggu pengguna jalan, mengganggu kaum muslimin yang lewat di jalan tersebut. Dengan sebab amalan ini, dia dimasukkan ke dalam jannah. Dalam riwayat yang lainnya, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq ala dhahri tariqin faqala wallahi la unahyanna hadha anil muslimin wala yu'dhihim fa udkhila al jannah. Dalam riwayat yang lain disebutkan dia ada seorang lewat kemudian melihat ada ranting pohon berada di jalanan, yakni mengganggu pengguna jalan, mengganggu kaum muslimin yang lewat di situ. Kemudian dia mengatakan, wallah demi Allah, aku akan hilangkan, aku akan singkirkan batang tersebut, aku singkirkan ranting tersebut supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Apa balasannya? Faudkhilal jannah, orang itu pun dimasukkan ke dalam al-jannah. Dalam riwayat yang lainnya, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shawkin 'ala at-tariq fa akharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu. Ketika dia sedang berjalan kemudian mendapati ada ranting yang berduri, dia singkirkan dari jalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mensyukurinya dan mengampuni dosa dia. Lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan yang besar dari menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, entah itu berupa ranting pohon, berupa pecahan kaca, atau yang lainnya dari sesuatu yang mengganggu kaum muslimin. Sampah-sampah yang berserakan di jalan, sampah-sampah yang mungkin aromanya akan mengganggu pengguna jalan, disingkirkan dengan niat ikhlas lillahi azza wa jal dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini dalilun ala fadilati izalatil adha anit tariq wa annahu sababun lidukhulil jannah. Dalam hadis ini terdapat dalil yaitu keutamaan menyingkirkan dan menghilangkan gangguan yang ada di jalanan, dan itu termasuk sebab atau salah satu sebab dimasukkannya seorang hamba ke dalam al-jannah. Kemudian dalam hadis ini pula terdapat dalil anna man azala 'anil muslimin al-adha falahu thawabul 'adzim fi amrin hissiyyin. Dalam hadis ini pula terdapat dalil bahwa seorang yang menghilangkan gangguan yang mengganggu kaum muslimin, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Gangguan yang dia singkirkan berupa sesuatu yang memang nampak kelihatan, gangguan yang bisa memadharatkan jasad seorang muslim. Misal ranting yang berduri kalau dia tidak singkirkan akan mengenai kaki pengguna jalan kemudian keluar darahnya. Jika gangguan tersebut dia singkirkan akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya gangguan ini berupa kulit pisang misalnya, ataupun kulit buah-buah yang lainnya, kulit pisang yang kemudian apabila terinjak akan menyebabkan seorang yang lewat yang menginjak kulit tersebut kepleset jatuh. Yang akan tersakiti itu mungkin jasadnya dia kalau sakit. Ya ada yang berdarah atau ada yang sampai patah tulang mungkin. Ya ini anggota tubuh dia yang terkena madharat dari gangguan tersebut. Nah, gangguan-gangguan ini yang hissi, yang nampak bentuknya, yang bisa melukai anggota tubuh dia, apabila disingkirkan oleh seorang dengan niat ikhlas lillahi azza wa jal, akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dengan gangguan yang bisa menyakiti hati kita, yang bisa menodai keyakinan kita? Apa ada? Ada sesuatu yang mengganggu hati kaum muslimin, sesuatu yang mengganggu keyakinan kaum muslimin. Datanglah pemikiran-pemikiran jelek, pemikiran-pemikiran yang syar, bahaya, pemikiran-pemikiran yang bisa menjadikan seorang muslim murtad dari Islam, itu kan gangguan. Datanglah syubhat-syubhat yang bisa menyeret kaum muslimin jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan. Datanglah syubhat-syubhat yang bisa menjadikan luntur keyakinan kaum muslimin, akidah kaum muslimin, keyakinan-keyakinan kaum muslimin yang sahih, yang lurus, bisa terseret, bisa menyimpang dengan sebab pemikiran-pemikiran yang kotor, pemikiran-pemikiran yang jelek, pemikiran-pemikiran yang sesat, akhlak-akhlak yang bejat. Itu gangguan. Gangguan yang mengganggu kaum muslimin. Syubhat-syubhat, kerancuan dalam berpikir, menggunakan hanya logika saja dalam memahami agama, itu juga sesuatu yang mengganggu kaum muslimin, yang membahayakan hati kaum muslimin, yang bahayanya itu lebih besar daripada bahaya seorang yang jatuh kemudian patah tulang. Seorang yang hatinya menyimpang keyakinan dia, atau bahkan na'udzubillah sampai keluar dari Islam, bahayanya lebih besar. Di akhirat nanti dia akan masukkan ke dalam an-nar. Kesyirikan-kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan, sesuatu yang menyelisihi ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, itu juga gangguan-gangguan yang harus kita singkirkan. yang harus kita singkirkan. Ternyata menyingkirkan sesuatu yang bisa memadharatkan badan atau jasad seseorang itu bisa mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dengan sesuatu yang bisa menyakiti dan menghancurkan keyakinan kaum muslimin, akidah kaum muslimin. Jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu beliau mengatakan, فَكَيْفَ بِالْأَمْرِ الْمَعْنَوِي. Maka bagaimana dengan gangguan yang sifatnya itu maknawi, yaitu seperti tadi yang kita sampaikan, syubhat, kerancuan dalam berfikir, atau yang lainnya dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Qala, kata beliau, hunaka ba'dun nas wal iyadu billah ahlu syar wa bala. Ada sebagian manusia, na'udzubillah, jangan sampai kita menjadi termasuk orang-orang tersebut, dia adalah orang yang jelek. Orang jelek memiliki pemikiran-pemikiran jelek, memiliki akhlak-akhlak yang jelek, yasuddunan nasa an dinillah, berusaha untuk menghalangi umat manusia dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dia melakukan berbagai macam upaya untuk menghalangi umat manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فَإِزَالَةُ هَؤُلَاءِ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلْ بِكَثِيرُ وَأَعْظَمُ أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ. Menghilangkan orang-orang seperti ini yang mengganggu jalannya kaum muslimin, itu jauh lebih besar keutamaannya, jauh lebih banyak keutamaannya, jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. مَعَشْرَ muslimin, رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمَّ. Ada orang-orang seperti ini. Dia berusaha, berupaya untuk menghalangi, mencegah orang-orang untuk berbuat baik. Menghalangi orang-orang untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan memberikan syubhat-syubhat dan seterusnya. Qala rahimahullahu ta'ala, fa'idha uzila adha haula. Kalau gangguan orang-orang tersebut kita hilangkan, idha kanu ashab afkar khabithah sayyi'ah ilhadiyah, yuraddu 'alaiha wa tubtilu afkaruhum. Kalau kita hilangkan gangguan orang-orang tersebut, yakni dilihat gangguan-gangguan tersebut, jika gangguannya itu berupa pemikiran yang jelek atau syubhat-syubhat yang bisa menyimpangkan keyakinan kaum muslimin, maka kita jelaskan, kita singkirkan dengan membantah pemikiran-pemikiran tersebut, menjelaskan kepada kaum muslimin hakikat yang benar. Naam, itu bagian dari menghilangkan gangguan orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran menyimpang. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di akhir penjelasan hadis ini, beliau mengatakan, أن إزالة الأذى عن الطريق الطريق الحسي طريق الأقدام والطريق المعنوي طريق القلوب والعمل على إزالة الأذى عن هذا الطريق وهذا الطريق كله مما يقرب إلى الله عز وجل. Menghilangkan gangguan yang ada di jalanan, baik jalan yang dipakai untuk berjalan kaki, tariq al-hissi, jalan yang memang digunakan untuk berjalan kaki, atau jalan yang maknawi, yaitu jalan hati kita, hati kaum muslimin. Menghilangkan gangguan-gangguan tersebut, semuanya itu termasuk suatu amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa izalatul adha an tariqil qulub wal amal as-salih a'zamu ajran wa ashaddu ilhahan min izalatil adha an tariqil aqdam. Menghilangkan gangguan yang akan mengganggu hati kita, mengganggu amal saleh kita, itu jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu sangat dibutuhkan daripada kita menghilangkan gangguan yang bisa mengganggu jalan yang ditempuh atau yang dilalui oleh kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah masuk adzan. Tayyib, kita lanjutkan insyaallah ba'da al-adzan. Fal muadzin yuadzin, tafadhal, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Juga hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana alwudu' thumma ata aljum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyamin wa man massa alhasa faqad lagha, rawahu Muslim. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, man tawadda'a, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, dan dia memperbagus wudunya, yakni menyempurnakan wudunya, summa atal jum'ah, kemudian dia berangkat untuk menunaikan salatul jum'ah, fastama'a wa ansat, sesampainya dia di masjid dia memperhatikan dan mendengarkan khatib, khutbah yang disampaikan oleh khatib, tidak berbicara kepada siapapun, diam mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatib. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, siapa yang melakukan ini semuanya, berwudu sebelum berangkat ke masjid untuk menunaikan salat Jumat, kemudian ketika sedang berkhutbah dia mendengarkan, memperhatikan dan tidak berbicara, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, akan diampuni dosa-dosa dia dari Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya, wa ziyadatu thalathati ayyamin, tambah 3 hari setelahnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ini, berangkat menuju masjid dalam keadaan dia telah bersuci, kemudian mendengarkan dan memperhatikan khatib yang sedang menyampaikan khutbahnya. Wa man massal hasa faqad lagha, dan barang siapa yang menyentuh hasa, batu-batu kecil, faqad lagha, maka dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia, yakni pada saat khatib menyampaikan khutbahnya. Dalam riwayat yang lainnya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, man ightasala thumma atal jum'ata, barang siapa yang mandi, yakni sebelum berangkat menuju masjid untuk menunaikan salatul jum'ah, barang siapa yang mandi kemudian dia berangkat menuju untuk menunaikan salatul jum'ah, sampainya dia dalam masjid, sallama quddira lahu, dia menunaikan salat sunnah sesuai dengan apa yang dia, yakni sesuai dengan kadar kemampuan dia, salat sunnah mutlaqah, sampai di masjid dia menunaikan salat sunnah 2 rakaat. Kalau dia ingin sampai datangnya imam, yaitu tidak mengapa, terus menunaikan 2 salat sunnah tersebut. Summa, kemudian dia mendengarkan khutbah dan menunaikan salat Jumat sampai selesai. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra wa fadlu thalathati ayyamin, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala antara 2 Jumat tersebut dan ditambah 3 hari setelahnya. Ayyuhal muslimuna ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga disebutkan dalam bab bayan katsrati turukil khair, banyaknya jalan untuk melakukan amal kebaikan, dikarenakan jelas maknanya dengan mendatangi salatul jum'ah, menunaikan salat Jumat, atau sebelumnya mendengarkan dan memperhatikan khutbah yang disampaikan khatib, menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Di sini pula ada faedah berkaitan dengan salatul Jum'ah, yaitu dalilun, ada dalil tentang fadilatul istima' ilal khutbati wal insat, dalil keutamaan untuk memperhatikan, mendengarkan dan tidak berbicara pada saat khatib menyampaikan khutbah di atas mimbar, yakni pada khutbah al-jum'ah, khutbatul jum'ah. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis menyatakan, man qala, yang maknanya jika imam sedang menyampaikan khutbah, kemudian engkau mengatakan kepada saudaramu ansit, wal imamu yakhtub, mengatakan kepada saudaramu ansit, yaitu menyuruh untuk diam dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhthub faqad laghauta." Engkau telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Ini untuk mengingatkan dia agar melakukan amal kebaikan. Diam, dengarkan imam. Baik, ini amalan baik. Nyuruh dia diam, nyuruh orang lain untuk memperhatikan khutbah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang ini telah melakukan perbuatan sia-sia. Dalam khutbah, pada saat khutbah, menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan saja tidak boleh. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sedikit pun? Mainan batu misalnya, yakni di zamannya Nabi alaihi salatu wassalam, atau di zaman kita sekarang misalnya, dengan melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada manfaatnya sedikit pun, sia-sia, maka itu tidak diperbolehkan. Mau negur orang yang sedang tidur pada saat khatib menyampaikan khutbahnya, tidak boleh. Atau bilang kepada saudaranya ansit, diam, dengarkan khatib yang sedang menyampaikan khutbah, itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau ada saudara kita atau teman kita berbicara pada saat khutbah, ya sudah, kita gak bisa mengapa-apain. Mau negur nanti masuk dalam hadis ini, cukup bagi kita untuk diam dan memperhatikan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Kalau ingin mengingatkan, ya di luar khutbah. Pada saat khutbah, kita tidak perlu menyampaikan. Tapi setelah selesai khutbah, kita ingatkan dia. Ingat, ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, kita tidak boleh berbicara. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan demikian, demikian, demikian. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat yang lainnya, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, man massal hasa faqad lagha, barang siapa yang menyentuh hasa, yakni batu-batu kecil, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan sia-sia, karena akan menyebabkan dia tidak mendengarkan, tidak memperhatikan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Wa man lagha fala jum'ata lahu, dan siapa yang melakukan perbuatan sia-sia, maka tidak ada nilai, tidak ada pahala Jumat yang dia dapatkan. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kaum muslimin yang menunaikan salatul Jum'ah, ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, tidak diperkenankan, tidak dibolehkan untuk berbicara sedikit pun. Mengatakan ansit saja tidak diperbolehkan. Mengingatkan orang lain untuk melakukan kebaikan pada saat khatib sedang menyampaikan khutbah, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Apalagi melakukan perkara yang sia-sia. Melakukan perkara yang sia-sia macam-macam bentuknya. Bisa memainkan kancing baju kita untuk menghilangkan rasa ngantuk katanya, atau membenarkan kerah baju kita pada saat khatib menyampaikan khutbah, atau yang memiliki jenggot, mainan jenggot ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, atau yang lainnya dari perbuatan yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya, itu tidak diperbolehkan pada saat khatib menyampaikan khutbahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembicaraan atau na'am imam atau khatib yang menyampaikan khutbah mengajak bicara kepada sebagian makmum, maka hal yang seperti ini diperbolehkan untuk suatu maslahat, untuk suatu maslahat, karena hal tersebut dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula sebaliknya, makmum dengan imam, dengan khatib yang sedang menyampaikan khutbahnya, jika memang ada sesuatu yang maslahat mendatangkan kebaikan. Seperti ketika itu Rasul alaihi salatu wassalam melihat ada seorang yang masuk ke dalam masjid, kemudian dia langsung duduk, tidak menunaikan salat sunnah tahiyatul masjid. Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya kepada orang tadi, "Shallaita?" Apakah engkau telah melakukan salat sunnah? Maka orang tersebut pun menjawab, "Belum." Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyuruh orang ini untuk menunaikan salat sunnah. Asy-syahid ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, dari hadis ini diambil sebuah faedah bahwa berbicara dari khatib kepada sebagian makmumnya pada saat khutbah, maka itu diperbolehkan. Demikian pula sebaliknya, untuk suatu maslahat, untuk suatu kebaikan, ada tujuannya. Taib. Demikian pula terkait dengan mengaminkan doa yang disampaikan oleh khatib, atau ketika mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, apakah makmum mengucapkan salawat atau mengaminkan doa, atau ketika dia bersin kemudian mengucapkan at-tahmid? Maka sebagian ulama menyebutkan dia tetap mengaminkan doa tadi, tetapi cukup dalam hati dia, atau misalnya ketika salawat, na'am, cukup pada hati dia. Demikian pula ketika at-tahmid, ketika mengucapkan atau na'am doa ketika dia bersin, cukup untuk diri dia sendiri, kalau memang khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Namun ketika khatib sedang duduk dan tidak menyampaikan khutbahnya, maka sebagian ulama mengatakan hal itu tidak mengapa. Yakni ketika imam duduk dari khutbah yang pertama, boleh bagi makmum untuk berbicara, mengingatkan saudaranya yang ngantuk misalnya, atau mengingatkan yang lainnya, sebatas apa yang dibutuhkan, maka hal tersebut tidak mengapa, karena larangannya ialah pada saat khatib menyampaikan khutbah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Idza qulta li sahibika ansib wal imamu yakhthub." Ketika jika engkau mengatakan kepada saudaramu, "Ansid, diamlah, dengarkanlah, perhatikanlah." Dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Sehingga ulama menyebutkan ketika imam sedang duduk, artinya dia tidak menyampaikan khutbah, maka pada saat itu boleh. Kalau ingin mengingatkan saudaranya yang ngantuk misalnya, bangun, wudu, dengarkan khatib, dan seterusnya. Sesuai dengan yang dibutuhkan dan sebatas waktu yang singkat itu tadi. Dan masih ada beberapa pembahasan-pembahasan tentang ahkam salatil Jum'ah, namun ini yang bisa kita sampaikan di yang terkandung dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang tadi kita baca, yaitu man tawadda'a fa ahsana alwudu thumma atal Jum'ah fastama'a wa ansat ghufira lahu ma bainahu wa bainal Jum'ah wa thalatha wa ziyadatu thalathati ayyamin. Dan siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian dia mendatangi masjid untuk menunaikan salat Jumat, fastama'a wa ansat, dia memperhatikan, dia mendengarkan, dia tidak berbicara pada saat khatib menyampaikan khutbahnya, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari Jumat tersebut sampai Jumat yang berikutnya dan ditambah 3 hari setelahnya. Wa man massal hasa faqad lagha, dan barang siapa yang menyentuh batu-batuan maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Dalam riwayat yang lainnya, barang siapa yang melakukan perbuatan sia-sia fala jum'atalah, dia tidak mendapatkan pahala dari salat Jumat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada majlis kita kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ila huna wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafaddalu barakallahu fikum.